وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Paling akhirnya ikhwan, kalimat fanas'alullah ta'ala ayyaja'alan bukan di kitab antum? Mana paling akhir? Itu? Atau subhanahu wa bihamdihi la nuhsi thana'an alaih? Mana paling akhir? Subhanahu. Taib. Mudah-mudahan dalam waktu berapa pertemuan lagi? InsyaAllah. 4 pertemuan lagi insyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya insyaAllah. Kita menuju ke pembahasan khatimah. Yang mana ini khatimah lebih banyak pembahasan tentang membahas Asy'ariyah. Kalau di kitab cetakan yang Anda pegang, sebagian pencetak memberikan judul untuk khatimah ini Ar-Raddu 'alal Asy'ariyah wa man ightarra bihim. Bantahan untuk kalangan Asy'ariyah dan orang-orang yang terperdaya dengan mereka. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan syubhat-syubhat atau tanggapan Asy'ariyah terhadap atau tanggapan atau bagaimana kita bersikap tentang Asy'ariyah atau Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Idza qala qa'il qad 'arafna butlan madhhabi ahli ta'wil fi bab as-sifati wa min al-ma'lum anna al-Asy'ariyah min ahli ta'wil. Jika ada yang berkata, kita telah mengetahui batilnya madhab ahlu ta'wil dalam bab as-sifat. Dan merupakan hal yang dimaklumi, kalangan Asy'ariyah itu termasuk dari ahli ta'wil. Maka madhab Asy'ariyah berarti madhab yang batil. Ahli ta'wil terhadap mayoritas sifat. Mayoritas sifat. Fakaifa yakunu madhabuhum باطلا وقد قيل انهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين. Bagaimana kita sebut mereka itu mazhabnya batil sementara وقد قيل, ada yang mengatakan Asy'ariyah itu nisbatnya 95% dari kaum muslimin. Ini di antara hal yang mereka klaim. Masa Asy'ariyah Maturidiyah mau disesatkan, itu kan 95%. Atau jumhurnya muslimin Asy'ariyah Maturidiyah, ya kan? Kadang antum akan mendapatkan klaim tersebut dari mereka. Dari tulabnya terutama, ya. Adapun ulamanya kerap kali kurang, enggak bisa ngomong seperti itu. Biasanya tulabnya itu yang bicara seperti itu, terutama di Facebook, ya. Wa kaifa yakunu batila? Qudwatuhum fi dzalika Abu Hasan Al-Asy'ari, juga di antara hal yang mungkin kita perlu menjawabnya, bagaimana kok bisa mazhab Asy'ariyah itu disebut batil padahal qudwahnya mazhab Asy'ariyah adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ayo, bagaimana ya menjawabnya? Wa kaifa yakunu batila wa fihim fulan wa fulan min al-ulama al-ma'rufin bin nasiha lillah wal kitabi wal rasuli wa li'ammatil muslimin wa 'ammatihim. Gimana kita sebut Asy'ariyah itu batil sementara di dalam Asy'ariyah itu sendiri ada fulan, syekh fulan, imam fulan, yang mana mereka itu ma'ruf, dikenal betul-betul mendakwahkan ilallah dan kepada kitabullah, kepada rasulullah, dan juga menasihati para imam kaum muslimin dan awamnya kaum muslimin. Ya, gitu ya. Intinya ada tiga ya. Ada tiga di sini. Masa Asy'ariyah disebut batil padahal mereka kan mayoritas 95%. Masa Asy'ariyah dibilang batil kan imam mereka adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Masa Asy'ariyah dibilang batil padahal banyak ulama yang ma'ruf, yang betul-betul antum sendiri mengklaim mereka itu ulama yang mu'tabar dalam keilmuan. Bagaimana antum bisa menyesatkan mereka, gitu ya. Taib. Ini akan dijawab satu persatu oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. dan jawaban-jawaban pertanyaan ini ada, bukan mengada-ngada, ada. Ya, yang belum terbetik di kehidupannya pertanyaan ini dari orang-orang yang mungkin karena enggak berinteraksi dengan mereka. Atau di media sosial bahkan ada, bahkan banyak mungkin. Ya, dan menjawabnya kita enggak bisa kecuali belajar. Jawaban untuk pertanyaan pertama, annana la nusallimu an takuna nisbata antakuna nisbatul asy'ariyah bihadzal qadari binisbati lisairi firqil muslimin. Kita enggak bisa terima rasio atau penisbatan asy'ariyah dengan kadar 90% 95% ini untuk keseluruhan firqah-firqah kaum muslimin. Ya, terutama untuk zaman sekarang. Apakah bisa kita sebut misal Ikhwanul Muslimin yang juga banyak di Indonesia, mereka apakah asy'ariyah? Enggak. Bukan asy'ariyah. Bahkan mereka enggak ngerti akidah asy'ariyah. Walaupun sebagiannya juga ada dari kalangan asy'ariyah. Ya, Ikhwanul Muslimin, tapi dari kalangan asy'ariyah. Ada. Ya, tapi tidak banyak. Ya, atau misalnya okelah misalnya jamaah tabligh misalnya. Apakah mereka asy'ariyah? Bagaimana disebut asy'ariyah sementara mereka belum sempat belajar udah dakwah? Apa yang mereka pelajari selama ini sehingga menjadi asy'ariyah? Realnya kan gitu. Ya. Coba jamaah tabligh yang sebenarnya jamaah tabligh itu ada dua ya. Ada jemaah tabligh beneran, ada jemaah tabligh kiasan, majaz, yaitu ustadz-ustadz yang diundang ceramah ke masjid-masjid. Ya. Kayak jemaah tabligh ya, masjid sana nanti bilang sini. Ya, iya. Di antaranya kita sendiri. Ya. Ah, di sini apakah jemaah tabligh itu asy'ariyah, maturidiyah? Mungkin ada beberapa ulama jemaah tabligh atau kiai atau syekhnya gitu. Ya. Tetapi orang-orangnya yang biasa di kapal berdakwah di kapal-kapal, di kapal laut kan ada juga kadang-kadang dalam jemaah tabligh. Antum tanya aja, antum akidahnya asy'ari atau apa? Mereka mungkin bahkan menyebut ana akidah ana salafi. Ya. Gitu kan? Jadi sebenarnya ini klaim apa? Ya. 95% kaum muslimin asy'ariyah. Bahkan tukang bubur yang nanti insyaallah jam 6 bakal lewat, itu tanya, antum akidahnya asy'ariyah atau salafi? Itu asy'ariyah, entah asy'ariyah, entah salafi, saya enggak tahu. Saya tahunya harga cabai naik, nah gitu aja kan. Enggak ngerti, ya. Fa inna hadza da'wa tahtaju ila itsbati an tariqil ihsa'id daqiq. Klaim seperti ini membutuhkan penetapan betul-betul, klarifikasi dari jalur yang ihsa', yaitu perhimpunan yang sangat daqiq, penghitungan yang sangat detail. Apa betul kayak gitu? Berarti harus ada sensus. Ya, thumma law sallamna annahum bihadzal qadri aw akthar. Okelah, misal sallamna. Ini di antara step-step membantah, ya. Itu pertama kita bantah enggak bisa seperti itu, apa benar seperti itu enggak. Kemudian okelah, anggaplah itu benar. Nah, itu kan itu di antara step dalam membantah. Anggaplah itu benar bahwasanya mereka 95% atau jumhur dari kaum muslimin. Fa innahu la yaqtadi ismatuhum min al-khata'. Kendati pun misal 95% kaum muslimin adalah asy'ariyah, itu tidak melazimkan keterjagaan jumhur muslimin ini dari kesalahan. Li'anna al-ismata fi ijma'il muslimin la fil akthar. Karena ismah yaitu kemaksuman, keterjagaan dari kesalahan itu dalam keijmaan kaum muslimin seluruhnya. Dan itu pun ijma' kaum muslimin yang dimaksud adalah ijma' ulama'nya kaum muslimin, bukan ijma' awamnya. Ya, sekarang coblos ijma' siapa? Ya kan? Kalaupun itu ijma'. Ijma' awam, jahil, fusak, bahkan orgil. Orang majnun pun ada hak, ya, dalam demokrasi ini. Bagaimana bisa disebut kemaksuman? Tidak bisa disebut kemaksuman. Ya? Atau misalnya gerakan yang di Monas misalnya. Memang kebanyakan orang muslim maksudnya pro ke sana. Tapi apakah semua muslimin? Enggak. Ada muslimin yang fusak, munafikun, tidak mau ikut itu. Dan ada muslimun solehun, tidak mau ikut itu. Apakah ini ijma' kaum muslimin? Misalnya, kita bilang itu ijma', apakah itu berarti gerakan yang di Monas itu tidak bakal salah? Mungkin enggak salah. Mungkin salah. Ya. Misalnya mereka adalah jumhur orang-orang muslimun Indonesia. La yaqtadi ismatuhum, ismatahum minal khata. Keberadaan jutaan orang misal ngumpul di Monas itu tidak melazimkan keterjagaan mereka dari kesalahan. Kenapa? Karena ismah fil ijma'. Keterjagaan dari kesalahan itu dalam ijma' kaum muslimin, itu pun dalam ulama'nya. Lah sekarang ulama versi siapa yang menganjurkan seperti itu misalnya? Ulama versi siapa? Ya kan? La fil akthar, bukan di mayoritas. Bahkan takutnya mayoritas malah justru banyak orang-orang yang ditunggangi atau orang-orang yang pengen cari sesuatu di sana. Thumma naqul, kemudian kita bilang, inna ijma'al muslimina qadiman thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlu ta'wil. Justru sebaliknya, kita bilang, ijma' kaum muslimin pada dahulunya itu tertetapkan, malah justru ijma' kaum muslimin dulunya sebelumnya itu berlawanan, menyelisihi apa yang ada pada ahli ta'wil ini, asy'ariyah ini, yaitu madhab salaf. Fa inna salaf as-salih min sadri hadhihi al-ummah wa hum as-sahabah alladhina hum khairul qurun. Salafus salih itu dada umat ini, mereka adalah sahabat Nabi sebaik-baik generasi. Mereka adalah wattabi'un, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Dan a'immatul huda min ba'dihim, para imam, a'immatul huda setelah mereka semua. Semua itu salafus salih atau muttabi'us salaf, kanu mujmi'ina ala ithbati ma athbatahu Allahu li nafsihi atau athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat. Mereka mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasul tegaskan tentang Allah Ta'ala dari asma' dan sifat. Wa ijra'in nususi ala zahiriha al-la'iqi billahi Ta'ala, dan menafsirkan nas-nas, membiarkan nas-nas mengalir sesuai dengan pemahaman zahir yang selayaknya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang relevan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takif, tanpa ada tamthil. Wa hum khairul quruni bi nass ar-rasul, mereka adalah sebaik-baik qurun dengan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimatun, dan ijma'nya salaf itu hujjah yang mulzimah. Maka sekarang Asy'ariyah ikut mana? Kalau Asy'ariyah menganggap bahwasanya madhab salaf adalah madhab Asy'ariyah juga, maka ini kadzib, betul-betul dusta. Mana pernah madhab salaf itu dengan kalam atau dengan filsafat? Dan juga sangat terlihat dari perbedaan madhab salaf dengan madhab khalaf, yaitu ahlul kalam dalam masalah asma dan sifat sebagaimana yang telah kita pelajari. Ijma'nya salaf itu hujjah yang mengilzamkan, mengharuskan orang-orang untuk tunduk kepada hujjah tersebut. Sementara ijma'nya atau mayoritas kaum muslimin yang seandainya mayoritasnya Asy'ariyah, itu pertama bukan hujjah, kedua karena bukan hujjah maka enggak mungkin menjadi mulzimah. Enggak bisa. Maka jangan ilzamkan kita sesuatu yang menyelisihi hujjah mulzimah, yaitu ijma'nya salaf. Li'annahu muqtadal kitabi wa sunnah. Karena pemahaman salaf itu adalah konsekuensi al-kitab dan as-sunnah. Wa qad sabaqa naqlul ijma'i anhum fil qa'idatul rabi'ati min qa'idi nususi sifat. Dan telah ternukilkan ijma' tentang mereka dalam kaidah keempat dari kaidah nas-nas sifat. Baik, kemudian ada soal kedua, jemaah. Soal kedua, bagaimana kita bilang madhab Asy'ariyah itu batil, padahal qudwah mereka itu adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, kalau yang soal pertama apa tadi? Soal pertama? Mayoritas. Ya. Pernah dengar gak ikhwan antum kayak gitu? Klaim mereka kayak gitu pernah dengar gak? Jujur aja, pernah dengar? Pernah. Kalau yang berselancar di internet pernah dengar? Iya. Kalau yang internet enggak, masjid juga salat berjamaah terlambat, ada kajian pergi, itu enggak dengar. Makanya jauh dari syubhat orang-orang seperti itu. Yang seperti antum-antum ini dekat dengan syubhat, ya. Makanya kita jawab, ya. Nah, jawaban yang kedua untuk soal kedua yaitu, gimana kok kita bisa menyesatkan Asy'ariyah sementara qudwah mereka Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini nih. Ini persis dengan bagaimana kita bisa menyalahkan pendapat Syafi'iyah, padahal qudwah mereka Imam Syafi'i. Sekarang banyak gak yang mengklaim madhab resminya Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, tapi justru bertentangan dengan pemahaman Imam Syafi'i? Begitupun Asy'ariyah, banyak dari mereka mengklaim kita imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi dalam beberapa hal mereka menyelisihi imam mereka yang mereka sebut imam mereka atau qudwah mereka. Bahkan mereka lebih condong ke Abdul Qadir Al-Jailani dalam masa tasawuf memang. Ya. Kita lihat di sini ikhwan. Al-jawabu 'ani su'ali tsani anna Abul Hasan Al-Asy'ari wa ghayruhu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim al-'ismata min al-khata'. Abul Hasan Al-Asy'ari dan selainnya daripada imam kaum muslimin, mereka tidak mengklaim untuk diri mereka kemaksuman dari kesalahan. Enggak mengklaim gitu. Dari kalimat ini saja, maka kita tidak bisa menjadikan kalam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai hujjah. Kalau memang kalian berkudwah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Ya begitu ya. Kadang-kadang kita pun ya begitu ketika membantah orang-orang bermadhab. Kalam Imam Syafi'i bukan hujjah. Kalam Imam Abu Hanifah bukan hujjah. Kalam Imam Malik bukan hujjah. Kalam Imam Ahmad bukan hujjah. Kadang-kadang kita tuh kayak gitu. Ya, tetapi kadang-kadang kita berhujjah dengan kalam Imam Ahmad dan melazimkan orang dengan kalam Imam Ahmad. Kadang-kadang gitu. Ya. Atau kalam Asatidah Kibar. Tapi giliran kalam Imam Syafi'i kita, ini kan kalam manusia. Giliran kalam Ustaz Kibar kita, antum kalau menyelisih akabir. Orang ulama besar, ustaz besar. Ya. Ini sesuatu yang kadang perlu dikoreksi di sini. Ya. Ya, bukan berarti merendahkan Asatidah Kibar atau ulama kibar, tetapi memporsikan atau menetapkan sesuatu pada posisinya. Ya, kalau misalnya memang kita menghormati Asatidah Kibar, maka hormati pula ijtihadnya para ulama kibar, baik di masa sekarang yang ahlu sunnah ataupun yang sudah berlaku dari kurun yang sudah berlaku dari para salaf dan juga ulama-ulama madhab yang empat. Ulama maksudnya ulama pendiri madhab yang empat, termasuk Imam Ahmad. Nah, tapi tak satu pun dari ulama itu mengklaim dirinya ma'sum, kecuali mungkin beberapa ulama sesat dari kalangan ekstremis sufi, ya. Bal lam yanalul imamata fid dini illa hina 'arafu qadra anfusihim wa nazzaluha manzilataha. Bahkan para imam kaum muslimin mereka tidak mendapatkan keimaman dalam agama kecuali setelah mereka mengetahui kadar diri mereka dan menderajatkan diri mereka sesuai derajatnya. Paham gak ya ikhwan di sini? Imam Abu Hanifah tidak jadi imam kecuali setelah mengenal dirinya, kadar dirinya, yaitu saya itu ghair ma'sum. Maka setelah itu orang-orang pun justru mereka ya mengagungkannya. Ya, beda dengan beberapa ulama atau kiai sekarang. Harus diagungkan dulu, boleh dipaksa, makanya jadinya fanatik didikannya. Agungkan saya dulu, jadinya fanatik tuh. Tapi ketika seorang imam, seorang alim itu tawadhu, ya, mengerti kadar dirinya, enggak sengak gitu ya, maka orang baru respect sama orang ini, sama ulama ini. Dan respectnya itu bukan respect fanatik, ya, bukan respect fanatik. Nah, tidak seperti sebagian dari kaum muslimin sekarang, respectnya fanatik kepada kiai atau ulama mereka. Karena apa? Karena dari awal itu paling diprioritaskan ta'zim dulu kepada ulamanya, kiainya, sebelum benar atau tidaknya. Begitu. Ya. Wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitab was sunnah mastahaqqu bihi an yakunu a'immah. Dan di kalbu mereka itu, di kalbu para imam kaum muslimin ini ada pengagungan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ta'zim an-nafs, mengagungkan diri sendiri sehingga baliho-baliho tertebar di mana-mana dengan muka-mukanya. Iya, Nah, ini ta'zimun nafs ini. Maka kadang-kadang muka-muka ini ya dikopas di sana sini untuk kepentingan politik-politik tertentu. Yang mana beliau-beliau itu enggak sempat ke Indonesia. Ya. Bahkan tadi di Indonesia cuman mungkin sedang hijrah ke Habasyah, ya. Enggak balik-balik ke Indonesia. Tapi baliho-baliho yang bertebaran di Indonesia. Ini ta'zim apa ini? Apakah ini ta'zim Al-Kitab wa Sunnah? Enggak. Ini kesesatan ini namanya. Jadi dikiblatkan kalbu manusia kepada wajah-wajah itu. Dibuat bergantungnya hati manusia kepada mereka-mereka itu. Seolah-olah mereka itu pahlawan. Seolah-olah mereka itu Rob yang bisa memakmurkan negeri ini. Ini syubhatnya. Ya, yang tidak pantas kita ikut bersama mereka seperti ini. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Di sini di surat As-Sajda ikhwas sekalian, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Ini di surat As-Sajda ada 23 dan 24 ini bagus sekali ya ikhwan untuk menjawab permasalahan bangsa kita ini. Ya, sampai kapan kita seperti ini, ya? Ini salah di cetakan anak ini, makanya anak di cetakan anak gimana? Wa ja'alnahum atau wa ja'alna minhum? Hah? Ah, ini salah cetakan anak ini, Allah musta'an. Cetakan Saudi harusnya kok. Ini Saudi versi mana ini? Riyadh padahal ini. Kok bisa kayak gini ya? Biasanya kalau cetakan Saudi itu maksum. Ya. Ternyata gak ada yang maksum ternyata. Allah musta'an. Baru dibahas langsung melanggar ini kitab. Padahal pembahasannya sama. Makanya, waja'alna minhum. Ya. Itu kata Allah Ta'ala, kami telah memberikan Nabi Musa AS Al-Kitab. Maka jangan ragu dalam menerima kitab tersebut. Dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Tuh lihat kapan solusinya Indonesia ini bisa betul-betul kembali kepada khittah uluhiyah yang benar. Yaitu pertama, jadikan kitab itu sebagai petunjuk. Waja'alna minhum, kami jadikan dari mereka, berarti dari rakyat. Dari rakyat. Tapi bukan dengan cara demokrasi pastinya. Kami jadikan dari rakyat a'immah, para imam-imam, yahduna bi amrina, yang mereka memberi hidayah dengan perintah kami. Lamma sabaru, kapan kuncinya? Ketika orang-orang ini pada sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dua kunci, sabar dan yakin. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din, dalam majmu' fatawa. Dengan sabar dan yakin maka keimaman dalam agama ini baru terhasilkan. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang-orang sabar enggak? Enggak sabar. Maka enggak ada, Allah enggak bakal menunaikan janjinya dengan seperti ini. Coba dari 2018 pada sabar enggak? Enggak sabar orang-orang. Iya. Nggak sabar memprovokasi ini itu, turun ini turun itu. Itu menunjukkan ketidaksabaran. Dari situ saja sudah melanggar. Orang yang tidak sabar tidak mungkin dia yakin. Tapi orang yang sabar dia mungkin akan yakin. Nggak mungkin seseorang yakin tanpa sabar. Ya enggak? Padahal orang menggebu-gebu nggak sabaran terus yakin, nggak bisa. Maka harus sabar kemudian yakin dengan janji Allah. Minimal diri kita. Dan kita doakan semoga kaum muslimin mereka diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla di tahun ini terutama, dan di bulan-bulan ini, ya. Dan semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kaum muslimin dari masalah-masalah yang menjadi khilafiyah di antara ulama Ahlus Sunnah, ya. Bahkan dalam masalah khilafiyah sendiri, kita ini enggak sabaran, ya kan? Kita ini enggak sabaran. Termasuk bentuk ketidaksabaran itu mengeluarkan teman kita sendiri dari Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah khilafiyah, ya. Ini termasuk bentuk ketidaksabaran juga. Ya, jadi memang komplikasi, ya. Masalah-masalah zaman sekarang memang masya Allah perlu betul-betul takwa dan ilmu. Kemudian waqala an Ibrahim, Nabi SAW berkata tentang Nabi Ibrahim AS, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim AS adalah seorang imam. Ya, imam yang besar itu bisa disebut juga ummah. Karena mengayomi umat. Ya. Tapi bukan seperti yang diklaim sekarang imam besar kita. Wallah, anak kalau disebut imam besar kita, enggak mau, nah, ya, enak aja. Imam besar Tariqul Huda siapa? Siapa yang biasa imam di sini? Ya, enggak mau kita dibilang imam besar. Ulama bukan, ya. Karena ummatan qanita. Imam besar yang qanita. Yang tunduk lillahi ta'ala, hanifa. Ya, lurus. Walam yakum minal musyrikin. Tidak termasuk dari kalangan musyrikin. Syakiran li'an'umih. Bersyukur kepada ni'mat ni'mat Allah. Ijtabahu. Allah memilihnya. Ijtabahu apa maknanya istafahu. Wahadahu ila siratim mustaqim. Menunjuknya ke jalan yang lurus. Taib itu para nabi ya. Mereka memiliki ta'zim kepada kitab yang diturunkan dari Allah. Dan hidayah dari Allah. Thumma inna ha'ula'il muta'akhirina alladhina yantasibuna ilayhi lam yaqtadu bihil iqtida' alladhi yanbaghi an yakunu 'alayhi. Adapun orang-orang akhir-akhir ini, belakangan ini, yaitu muta'akhirin ini maksudnya, bawah-bawahnya Abul Hasan Al-Ashri nanti, itu mereka berintima kepada madhab Al-Ash'ari. Tapi mereka tidak mengikuti Al-Imam Ash'ari dengan kepengikutan yang selayaknya mereka ikuti. Ya. Sebagaimana juga tidak sedikit dari madhab dari kalangan teman-teman Syafi'i, ya. Ya, teman-teman saudara kita Indonesiin yang menisbatkan pada madhab Syafi'i, ya. Ya juga tidak juga begitu juga dengan salafin ya bisa terjadi kadang-kadang kita menisbatkan kepada salaf ya atau menisbatkan kepada hijrah tapi kita enggak hijrah menisbatkan kepada salaf tapi banyak kelakuan kita mungkin enggak sesuai dengan bagaimana manhaj salaf ya begitu ya jadi intisab itu bukan sesuatu yang remeh ikhwan apalagi juga termasuk bukan apalagi juga termasuk intisab kepada guru ya anak muridnya fulan ya. Gitu ya. Misalnya Alwi bikin poster buat kajian dia misalnya. Alwi apa namanya? Alwi Haidar ya namanya itu. Hah? Alwi Hidayatullah At-Tamimi misalnya. Kan At-Tamimi antum tuh At-Tamini ya. Tamamini ya. Masyaallah. Ya, terus kemudian di poster muridnya Ustaz Hasan ya gitu. Sekali dengar dua kajian Ustaz Sabto misalnya tematik langsung muridnya Ustaz Sabto ya. Iya. Begitu. Orang-orang melihat Masya Allah muridnya fulan ya. Sehingga memiliki haibah. Bukan karena dianya bagus tapi karena muridnya Ustaz fulan. Ternyata begitu ya. Qadarullah. Intisab itu perlu mikir-mikir dulu ikhwan. Ya, perlu dipikir-pikir pertimbangkan dulu ya. Jangan serampangan berintisab, tapi ternyata kelakuan bertentangan dengan apa yang antum nisbatkan diri antum padanya. Wa dzalika anna Abul Hasan kana lahu marahilu. Thalathun fil aqidah. Abul Hasan Al-Asy'ari punya tiga marhalah, tiga fase kehidupan dalam masalah aqidah. Tapi ini diperselisihkan juga oleh para ulama. Sebagian ulama tidak mengakui terutama sekali ulama Asy'ariyah tidak mengakui. Bagian ini memang dipopulerkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan kita tidak menuduh beliau berdusta. Wallahu a'lam. Yang masyhurnya dari kalangan ahlu sunnah bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki tiga marahil dalam akidah. Al-marhalatul ula, marhala yang pertama, marhalatul i'tizal. Ya, i'tanaqa madhab al-Mu'tazilah 40 aman. Lihat. Memeluk madhab Mu'tazilah 40 tahun. Meletok enggak tuh kira-kira tuh? Meletok, Pak. Ya. Meletok tuh apa meletoknya? Melekat, ya. Ya, kalau mungkin dalam artinya medok banget itu loh, madhab Mu'tazilah 40 tahun belajar. Iya. Antum aja belajar qaid mutlak 2 tahun. Terusin sendiri ya. Ya, beliau bermadhab Mu'tazilah 40 tahun. Yuqarriruhu, mentakrir mazhab Mu'tazilah, mentakrir bahkan. Ya, bukan sekedar belajar semata, mentakrir yaitu mentakrir berarti memberikan adanya muqarrarun mazhab ini, menetapkan, menegaskan, menjazmkan mazhab ini, Mu'tazilah. Wa yunadhiru alaihi. Kemudian berdiskusi ya, sehingga makin-makin mantap mazhab Mu'tazilahnya. Thumma raja'a anhu, tapi kemudian rujuk, akhirnya melepas pakaian Mu'tazilahnya. Wa sarraha bi tadlilil Mu'tazilah, dan terang-terangan menyesatkan Mu'tazilah. Lihat. Jadi enggak mesti orang yang sudah bermadhab 40 tahun enggak memastikan dia pasti sampai mati kayak gitu. Bisa jadi dia keluar. Ngerinya kalau kita madhab kita salaf, takutnya kita nanti kedepannya ada apa-apa ya. Ya, semoga istiqomah insyaallah. Wasarraha bi tadlilil Mu'tazilah wa balagha fi raddi alaihim, lihat. Ekstrim dalam membantahnya. Iya. Biasanya malah orang internal itu ketika mengetahui keburukan internal dari suatu hal, kemudian dia udah berlepas diri darinya, itu biasanya malah lebih kencang lagi bantahannya, karena lebih tahu dibandingkan dengan orang yang hanya melihat di kulit. Ya. Baik. Al-marhalatul tsaniyah, fase kedua. Marhalatun bainal i'tizalil mahdhi was sunnatil mahdhah. Marhalah baina manzilatain. Nah, gitu kan. Kayak ini istilah dari anak aja ya. Antara murni Mu'tazilah dengan sunnah murni. Ya. Salaka fiha tariqu Abi Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kullabiyah, madhab Kullabiyah. Ya. Madhab Kullabiyah inilah yang kelak sebenarnya asli dari madhab Asy'ari. Ya. Madhab Asy'ari aslinya adalah reformasi dari madhab Kullabiyah, gitu loh. Maksudnya madhab Asy'ari versi mutaqaddimin, versi awal-awal, versi Abu Hasan Asy'ari dan sekitarnya. Adapun versi Ar-Razi itu madhab Asy'ari yang sudah mutaakhir, ya, itu sudah banyak berubah. Ujung-ujungnya dekat dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi madhab Asy'ari versi orisinil itu sebenarnya bersumber dari madhab Kullabiyah. Ya. Ya, mana madhab Kullabiyah ini dibilang Mu'tazilah? Enggak. Dibilang sunnah murni juga enggak. Tapi dibandingkan Mu'tazilah lebih dekat ini ke sunnah. Ya, dibandingkan Mu'tazilah, madhab Kullabiyah lebih dekat ke sunnah. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wal Asy'ari wa amsaluhu barzakhun bainas salafi wal jahmiyah. Asy'ari dan semisalnya adalah barzakh. Barzakh itu wasithah. Di tengah antara salaf dan jahmiyah. Wa akhadhu min haula'i kalaman sahihan, mengambil dari madhab salaf kalam yang baik, yang benar. Wa min haula'i usulan 'aqliyah, dan dari jahmiyah asas-asas logik. Yang dhannuha sahihah wa hiya fasidah. Yang dikira oleh Asy'ari bahwasanya usul aqliyah jahmiyah ini dikiranya baik padahal rusak. Ya, kalam, ahlul kalam. Itu yang kedua. Al-marhalah ats-tsalitsah, ini marhalah yang diperselisihkan oleh ulama kaum muslimin. Apakah betul beliau rujuk ke madhab salaf atau tidak ada kerujuan, melainkan menganggap madhab Kullabiyah inilah madhab salaf. Ya, tentu kalau orang-orang Asy'ari sekarang memenangkan yang itu. Enggak. Ya. Madhab Asy'ari itu madhab ini yang kedua ini. Bukan yang Imam Ahmad itu. Ya. Gitu ya. Tapi ahlu sunnah rata-rata memahami bahwasanya beliau memiliki fase ketiga, yaitu al-marhalah thalithah, marhalatu i'tinaqi madhhabi ahli sunnah wal hadis. Marhalah memeluk mazhab ahli sunnah dan ahli hadis. Muqtadian bil imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mengikuti Imam Ahmad. Kama qarrarahu fi kitabi al-ibanah an usulid diyanah. Ya, dalam kitab al-ibanah ini termasuk akhir kitab beliau. Kalau tidak disebut akhir, paling akhir ya. Berkata di muqaddimah kitab tersebut, ja'ana ya'ni Nabi SAW bi kitabin aziz. Nabi datang kepada kita dengan kitab yang mulia. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa malam min khalfihi. Dari segi manapun tidak ada kebatilan dalam kitab itu. Tanzilun min hakimin hamid. Jama'a fihi ilma al-awwalina wa akmala bihi al-fara'idha wa ad-dina. Ya, menjama' di dalamnya ilmu orang-orang terdahulu dan menyempurnakan hal-hal yang wajib dan agama. Fahuwa siratullahil mustaqim wa habluhul matin. Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus dan talinya yang kuat. Wa man tamassaka bihi naja wa man khalafahu dhalla wa ghawa. Siapa yang berpegang teguh dengannya, dia selamat. Siapa yang menyelisihinya, dia sesat. Wa fil jahli taradda. Dan bagi siapa yang menyelisihinya, maka dia akan terus-menerus dalam kejahilan. Wa hasallahu fi kitabihi 'ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah menganjurkan dalam kitabnya agar kita berpegang pada sunnah Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Ila an qala, sampai Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam Ilbanah berkata, fa amarahum bi ta'ati rasulihi kama ya, betul enggak? Kama. Di sini kam, ya Allah, salah lagi. Kama amarahum bi ta'atihi. Allah memerintahkan taat kepada Rasulnya sebagaimana Allah perintahkan taat kepada dirinya. Wa da'ahum la tamassuki bi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabihi. Fa nabadha katsirun mimman ghalabat shiqwatuhu wastahwadha alaihim asyaitan. Ya, yang hawa nafsunya telah melampauinya dan telah dikalahkan oleh syaitan. Ya. Orang-orang seperti itu kemudian melempar sunnah-sunnah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wara'a dhuhurihim. Ya. Berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adalu ila aslafin lahum qalladuhum bidinihim. Kemudian berpaling menuju ke salaf-salaf mereka, yaitu kepada orang terdahulu yang menyimpang, maksudnya. Bertaklid kepada mereka dengan agama mereka. Wadanu bidiyanatihim, dan beragama dengan keagamaan mereka. Wa abthalu sunan Rasulullah SAW. Wa rafaduha wa ankaruha wa jahaduha iftira'an minhum ala Allahi ta'ala. Qad dhallu wa makanu muhtadin. Ini untuk orang-orang yang mengikuti kalam filsafat. Yang mana itu? Salafnya adalah Yunani. Ya. Siapapun yang pakai hal seperti itu pasti menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ada juga penafsiran sekarang, katanya penafsiran hermeneutika. Itu penafsiran Injil sebenarnya. Dipakai buat nafsiran Al-Quran. Metodenya Injil. Metode penafsiran Injil. Ya, mengikuti salaf mereka, itu orang-orang liberal ya. Mengikuti salaf-salaf mereka. Salaf-salafnya orang liberal ya itu. Orang-orang kafir. Thumma dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah. Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan beberapa asas dari asas-asas ahli bid'ah dan mengisyaratkan kebatilannya. Beliau sebutkan, fa in qala qail, kalau misalnya dikatakan, qad ankartum qawla al-mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidhah wal murji'ah. Wahai Imam, engkau telah mengingkari ya, mengingkari perkataan Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah di sini Khawarij, Rafidhah, Murji'ah. Fa'arifuna qawlakum alladhi bihi taqulun wadiyanatikum atau wadiyanatakum allati biha tadinun. Ya, atau tudinun. Maka tolong definisikan untuk kami perkataan kalian dan keagamaan kalian, wahai para imam. Maka qila lahu, katakan kepadanya, qawlunan alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu bihi An-nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabina wa ma ruya 'anil sahabah wa tabi'in wa aimatil hadith. Jawabannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seperti jawaban asatidah sekarang ahlu sunnah. Ya kan? Kalau antum agama kita dasarnya apa? Agama kita dasarnya berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Dan ini juga asasnya asalnya Muhammadiyah dan Persis. Sebenarnya ini, ya. Asasnya asalnya gini. Ya. Begitu ya, ikhwan. Nah, kemudian wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kita dengan itu semua mu'tasimun, berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala mathubatahu. Dan kami juga berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kira-kira berani enggak orang-orang Asy'ariyah kemudian mengatakan kami berpegang dengan mazhab Imam Ahmad? Mazhab Imam Ahmad itu mazhab yang ulama Asy'ariyahnya sedikit sekali dari mazhab Imam Ahmad. Paling sedikit dari semua mazhab. Mazhab Hanafi banyak Maturidi. Ya, Maturidinya banyak. Mazhab Maliki banyak Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i apalagi, paling banyak mungkin. Tapi mazhab Imam Ahmad paling sedikit. Pun kalau misalnya ada yang terkena mazhab Asy'ariyah, itu Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi. Beliau mentakwil. Ibnu Jauzi itu mentakwil dan menyerang keras ulama-ulama yang bermazhab salaf. Ini kan banyak yang enggak kita tahu. Ya, Imam Ibnu Jauzi dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Ya. Bahkan menjelek-jelekkan Imam Ibnu Abdul Barr. Ya. Ibnu Abdul Barr tahu kan? Mazhab Maliki. Ahlu sunnah, ulama sunnah. Yang mengisbatkan asma wa sifat dengan sesuai dengan bagaimana ahlu sunnah. Imam Ibnu Abdul Barr Al-Maliki dijelek-jelekkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Ya. Kemudian ada juga yang terkena terbius dengan kalam diantaranya Ibnu Aqil. Tapi bukan Ibnu Aqil syarah Alfiyah, bukan. Enggak, itu ahli bahasa, itu enggak, bukan itu. Ibnu Aqil di sini Ibnu Aqil Al-Hanbali. Yang beliau juga dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sama-sama Hanbali. Tapi Ibnu Aqil ini ada sesuatu yang menjurus ke kalam atau penyimpangan. Walaupun kata Ibnu Qudamah dalam bantahan beliau terhadap kitab tersebut, beliau mungkin sudah bertaubat, tapi kitabnya sudah tersebar. Maka kita bantah kitabnya. Begitu. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membantah Imam Ar-Razi. Mungkin Imam Ar-Razi dihikaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Kubra sudah taubat, melantunkan syair pertaubatannya. Tapi kitab-kitabnya kadung tersebar, maka kita bantah sekalian kitabnya. Bukan orangnya insyaallah rahimahullah. Ya. Nah, jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini memang mazhab yang paling sedikit ulama Asy'ariyahnya sejujurnya. Ya, oleh karena itu banyak kalangan Asy'ariyah yang tidak menyukai sebagian ulama mazhab Imam Ahmad. Jujur aja. Mungkin yang Asy'ariyah yang mendengar ini itu enggak suka. Dan memang betapa di YouTube aja, kalau ana ada judul kajian Asy'ariyah, ada tulisan Asy'ariyahnya, selalu ada komen dari saudara-saudara kita, thalabul ilm dari kalangan Asy'ariyah. Ya, membantah, mempertanyakan. Kita cuekin aja, biarin. Daripada debat, biarkan aja. Ya. Selalu begitu. Susah, ya. Kecuali kalau Allah Ta'ala berikan taufik, ya. Seperti masalah Imam Nawawi itu Asy'ari atau bukan, Imam Ibnu Hajar itu Asy'ari atau bukan. Kita bilang bukan. Kita bilang mereka ulama Ahlus Sunnah. Ada influence ke kalam tetapi tidak menjadikannya sebagai asas betul-betul, melainkan hanya terpengaruh di beberapa hal. Tapi kemudian beberapa tulab Asy'ariyah mereka ya membantah dan memberikan link ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar itu Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Ya. Atau bahkan ada yang nyuruh anda belajar lagi. Insyaallah anda belajar lagi insyaallah, ya. Begitu. Enggak terima mereka kalau Imam Nawawi disebut Ahlus Sunnah. Maksudnya disebut Ahlus Sunnah, maksudnya mantap Ahlus Sunnah. Mereka terimanya disebut Asy'ari gitu loh. Dan Asy'ari adalah Ahlus Sunnah itu sendiri. Gitu menurut mereka. Ya, taib. Lihat bagaimana Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari mengklaim seperti itu, ikhwan. Li'annahu al-imam al-fadilu war-ra'isul kamil. Ya. Apakah sekarang pengikut Asy'ariyah mereka mengatakan seperti itu? Atau mereka justru menyimpan sekam di dada? Imam Ahmad mungkin kita agungkan karena udah kadung menjadi imam mazhab 4, ya kan? Tapi untuk mazhabnya pengikut-pengikutnya enggak, Wahabi semua. Ya gitu kan? Iya. Tapi apakah yang disebut Wahabi itu ijma' mereka bermadzhab Imam Ahmad? Hah? Mazhab antum apa, ikhwan? Dalam fikih Asari, hah? Fikih antum apa? Alwi, fikih antum apa? Ba Alwi, ha? Fikih antum apa? Alawi. Syekh ini loh, antum bukannya tadi izin ya? Oh, bukan antum ya? Bukan ya? Fikih antum apa, Syekh? Fikihnya apa? Enggak tahu. Fikih antum apa, Syekh Reksi? Enggak tahu. Terus selama ini belajar fikih itu apa? Selama ini belajar fikih apa antum? Apa kitabnya? Waduh. Kifatul Akhir. Masya Allah. Belajar masih apa antum? Masya Allah. Itu enggak mau mengakui gurunya tuh, ya. Parah. Nah, ada yang fikih Ja'fari di sini? Hah? Aku antum malah menengok-nengok. Ngapain nengok? Jangan nengok ke samping. Abu Rahmat mau nengok-nengok. Fikih Ja'fari, ya? Nyari Abu Ja'farnya bukan. Ini fikih Ja'fari di sini. Bukan. Justru antum yang tertuding di sini, ya. Tapi summa athna alaihi bima azharallahu ala yadihi minal haq. Ya. Bagaimana di sini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memuji Imam Ahmad bin Hanbal dari segi manhajnya, masya Allah, dari segi manhajnya. Ya, ala kulli hal, sebagaimana yang tadi kita ana sebut, pembahasan terakhir Qawaid Mutlaq ini sangat erat kaitannya dengan Asy'ariyah. Bahkan hanya membahas mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Yang mana jika kita sebarkan atau kita umumkan hal seperti ini, banyak yang tidak terima. Enggak peduli apa yang terbacakan di sini, enggak peduli benar atau tidaknya, enggak terima pokoknya. Itulah. Ya. Coba baca dulu. Ya. Ada teman-teman ana seorang har dari kalangan Harakah, ya, partai tertentu. Waktu di Libya kita belajar kitabnya Syekh Utsaimin, Al-Qaulul Mufid. Kemudian setelah lulus mencari akidah yang benar, ya gitu kan, karena dalam Harakahnya itu tidak diajarkan tentang rincian akidah. Ya. Bukannya ke kitab-kitab Syekh Utsaimin yang dipelajari dan dijadikan bahan tes di Libya, malah ke Asy'ariyah, ngambil akidahnya dari kitab-kitab Asy'ariyah. Yang mana kitab-kitab tersebut bertentangan dengan bagaimana pemahaman Syekh Utsaimin. Ini begitulah. Ya, sayang sekali. Anda melihat di tulisannya, statusnya, perincian tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, tapi pakai mazhab Asy'ariyah, bukan mazhab Ahlussunnah. Ala kulli hal. Ya, kita tutup untuk sampai sini. Mudah-mudahan dalam 3 pertemuan mendatang. Tapi anak enggak tahu nih bisa apa enggak ya khatamkan ya. Masih berapa halaman ya, ikhwan? 20 sampai kah? Masya Allah. 12. Masya Allah. Ini kita, kalau misalnya enggak sampai gimana? Kalau misalnya Ramadan gimana, ikhwan? Hah? Enggak apa-apa. Cuman ada makanannya dong kalau bulan Ramadan. Apalagi setelah khatam kita makan-makan besar. Iya. Ya, Syekh Abu Rahmat. Mungkin ini fikih Ja'farinya mungkin bisa keluar di sini. Idza khatamtal kitaba fakul, ya gitu kan. Walau kana fi Ramadan, ya. Itu. Rukhsah syi'iyah ya. Cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.